tidak panginku mau cerita le malam si cebetika. Le malam si desa senang dia nangis kapenggalan si de mulen mai angin bila dia cari lelah cari melecer janji-janji seribu janji denara bau jari denara cinta pati tunas ikhlas reda kakak tiang sanggup bermadu ketimbangku kanca sak lain deku sebelangenan diriku. Penggalan si cemulen mai angin pinatia jari lelah perangan sia-sia pengorbananku deku sangka deku duga si dejari ketimbangku kancil.